السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah taala diberikan taufik untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini satu kenikmatan yang wajib kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk talabul ilmi syar'i, karena banyak jutaan orang yang tidak diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Dia tahu tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i, tapi dia tidak berjalan untuk menempuh itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah, antum bisa datang ke majlis ini, itu nikmat yang besar. Tidak mungkin kita bisa datang ke tempat ini kalau Allah tidak memberikan taufik. Untuk ingat, tidak mungkin kita bisa datang ke tempat ini kalau Allah tidak berikan taufik kepada kita. Ini semua nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka gunakan kesempatan ini untuk betul belajar bersungguh-sungguh. Antum perhatikan, antum catat, sehingga antum dapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Artinya seluruh ulama sudah menempuh jalan ini, jalan menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin harus jalan ini, harus menuntut ilmu syar'i. Karena enggak bisa dia tahu tentang agama tanpa dia talabul ilmi. Dan ini merupakan jalan menuju ke mana? Surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ini jalan menuju surga. Maka jalan ini jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah. Dan harus dia kerahkan waktunya, fikirannya, semua tenaganya, bahkan hartanya untuk talabul ilmi syar'i. Karena ini jalan menuju surga dan ini jalan yang bermanfaat. Antum kerahkan semua usaha untuk itu. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang berbuat kekufuran juga sama mereka seperti itu. Mereka enggak ada habisnya untuk mengeluarkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Kita berkorban untuk apa? Untuk talabul ilmi syar'i. Berkorban untuk mengamalkan ilmu syar'i, dan berkorban juga untuk mendakwahkan ilmu syar'i ini. Ini perjuangan. Kalau antum lihat orang kafir, luar biasa mereka. Mereka apa? Allah sebutkan dengan kalimat apa? Infaq. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. mereka menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk mencegah manusia dari Allah. Kalau mereka infak untuk mencegah manusia dari Allah, mesti kita infak untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah dengan diri kita dan juga dengan harta kita. Untuk ingat itu. Dan ini jalan yang benar, talabul ilmi syar'i. Jadi ajak manusia untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ajak manusia untuk mengamalkan ilmu. Bukan ajak manusia untuk main-main, bukan. Bukan, ajak manusia talabul ilmi syar'i dan berjuang untuk itu. Karena para ulama salaf luar biasa bagaimana perjuangan mereka untuk talabul ilmi, siang dan malam berjuang untuk talabul ilmi syar'i. Dan itu kenikmatan. Itu kebahagiaan. Kalau orang mau cari jalan bahagia, talabul ilmi. Kebahagiaan yang hakiki dengan talabul ilmi. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada di juz yang pertama. Beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu syar'i lebih dari 100 keutamaan. Di antaranya kebahagiaan yang paling bahagia, kebahagiaan yang paling hakiki, talabul ilmi syar'i. Gitu. Seberapa kali pernah menyampaikan juga bahwa kebahagiaan manusia itu ada tiga. Pertama, kebahagiaan yang di luar diri manusia. Ini dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada. Seperti apa? Dia punya rumah yang besar, punya kendaraan, punya segala macam lah. Dia bahagia dengan itu. Artinya dengan usahanya, dagangnya, gajinya, segala macam, dia bahagia. Tapi kebahagiaan yang semu dan pasti hilang. Itu kebahagiaan yang pertama itu, yang dia miliki, apa aja yang dia miliki dia, baik mobil, kendaraan, apa aja kendaraan yang dia miliki, rumah, fasilitas apa aja, gaji, itu semu. Dia bahagia tapi semu, pasti akan hilang. Yang kedua, kebahagiaan yaitu apa yang ada pada dirinya. Diberikan dia mata yang sempurna, kemudian semua tubuhnya sempurna, dia masih bisa makan, bisa berjalan, ini kenikmatan. Tapi itu pun semu, dia pasti akan mengalami sakit dan yang lainnya. Tapi kebahagiaan yang ketiga, ini kebahagiaan hakiki, yaitu apa? Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ini kebahagiaan yang hakiki. Nanti kepada penuntut ilmu dan juga para ustaz, antum buka lagi itu. Kalau saya sebutkan begini, antum pulang buka Miftah dari Sa'ada juz yang pertama, cari itu, baca, sehingga antum yakin tuh dari kitab itu, oh iya benar. Dan saya ingatkan kepada talabul ilmi, kalau antum sudah belajar dikasih tahu, antum pulang dari sini buka kitabnya. Jangan dibuka kita, buka kitabnya, jadi antum tambah yakin. Itu kebahagiaan hakiki. Karena apa? Talabul ilmi kenikmatan. Kenapa yang disampaikan Al-Quran, disampaikan sunnah Nabi yang sahih, kenikmatan. Orang ketika dia mendapatkan ilmu, itu bahagia dia. Orang ketika mendapatkan ilmu syar'i, wahyu Allah turun, dibacakan, itu nikmat, kebahagiaan. Para sahabat, orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Meskipun mereka hidupnya pas-pasan, bahagia dengan wahyu Allah, bahagia dengan kenikmatan. Antum baca, makanya para ulama itu mereka baca kitab sampai 15 jam, ada yang sampai 20 jam, karena kenikmatan. Dan itu kebahagiaan. Dan antum harus seperti itu. Maksud saya, antum sebagai talibul ilm harus rajin baca. Rajin baca. Terutama yang pertama kali dibaca apa? Al-Quran. Minimal sehari berapa juz? Satu juz, kalau bisa dua juz. Itu apa itu? Itu kenikmatan. Antum baca Quran luar biasa udah, nikmatnya luar biasa. Bahagia antum dengan baca Al-Quran. Itu kitab yang barokah. Barokah. Berkah tuh, begitu kita baca berkah, dapat pahalanya, hati ini bahagia, lapang hati kita. Nikmat sudah. Kemudian lagi atau pahami isinya, antum amalkan lebih lagi itu. Kalau baca hadis Nabi SAW, maka para ulama ahli hadis itu orang yang paling bahagia. Karena dibaca hadis, setiap dia lewat qala Rasulullah, disebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. satu kali menyebutkan salawat berapa pejalannya? 10. Berapa kali dia bersalawat itu? Jadi kalau antum lihat, orang yang paling banyak bersalawat itu adalah kita. Artinya orang-orang yang ngajarin Quran dan Sunnah. Karena setiap bertemu kalau Rasulullah disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak salawat. Jadi gak perlu pakai majlis salawat, gak perlu. Majlis zikirin, majlis ilmu yang diajarkan Quran dan Sunnah, Al-Quran wa Sunnah Al-Fahmi Salam. Itu loh banyak salawat kita. Setiap disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia mereka. Kemudian dia pahami, kemudian diamalkan, bahagia. Makanya kenikmatan yang paling nikmat kita terlalu ilmi, kemudian kita mengamalkannya. Di para ulama al-sunnah itu orang yang paling bahagia, meskipun hidupnya pas-pasan. Itu kebahagiaan. Maka antum perhatikan bahwa dengan talabul ilmi ini kita mendapatkan kenikmatan. Mengamalkannya kenikmatan. Kira antum contoh, mengamalkan sholat deh. Sholat. Antum tuh ketika sholat itu kenikmat yang luar biasa. Antum menghadap siapa kan sholat itu? Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Maka harus tenang sholat itu. Tidak terburu-buru, enggak seperti sekarang kita lihat orang sholat terburu-buru. Bacaannya terburu-buru, ruku terburu-buru, sujud. Ya Allah. Kenikmatan, kata Nabi SAW, wujilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketenangan, ketentraman, kesejukan dan kebahagiaan hatiku dalam sholat. Itu nikmat ketika sholat. Enggak seperti sekarang kita lihat. Hatta yang katanya sunnah, sholatnya terburu-buru. Enggak ada kebahagiaan. Nikmat dalam sholat. Nikmat. Tenang. Setelah selesai sholat, zikir. Ini enggak. Udah terburu-buru, mau kemana tahu. Padahal zikir itu ketenangan, kenikmatan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jadi antum perhatikan, antum menuntut ilmu ini coba lebih tenang gitu daripada orang lain. Tidak gapa, gupu, tidak segala macam. Semua tenang. Kenikmatan. Kita menuntut ilmu tenang, kita sholat tenang, semua. Tidak istijjal, tidak ajala. Karena al-ajala min syaitan. Terburu-buru, tergopoh-gopoh itu dari syaitan. Ketenangan itu jaga. Itu kebahagiaan. Maka itu bersyukur kepada Allah. Bisa datang, bisa talabul ilmi, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadith. Maka ini kenikmatan dari Allah. Itu bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Sebelum nikmat ini dicabut. Banyak orang-orang yang dicabut nikmat itu. Tadinya nuntut ilmu, udah rajin untuk ilmu. Kemudian ditinggalkan. Kan setan berusaha bagaimana menggoda dia supaya dia bosan nuntut ilmu. Itu setan. Masa nuntut ilmu terus? Sampai kapan? Kata Imam Muhammad, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Jadi setan bilang, sampai kapan? Jangan nuntut ilmu terus, jangan di masjid terus. Sekali-kali kita jalan-jalan. Bikin grup motor deh. Sepeda, jalan-jalan. Udah tinggalin tuh. Yang tadi alhamdulillah di dalam masjid, keluar sekarang. Masa ngaji di jalanan? Ngaji di tepi pantai? Ya ngaji paling baik di mana? Di masjid. Dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'in di masjid. Kok sekarang ngajinya di pinggir pantai? Ngaji, ya Allah, Ustaz. Ini godaan dari siapa? Setan. Ini dari setan. Jadi antum jangan digoda sama setan. Gitu. Setan itu kita belum bahas ya. Bagaimana ada itu syaitan dari insan? Bagaimana permusuhan setan kepada manusia ini? Panjang tuh pembahasannya. Ya, tapi yang lain juga banyak yang kena setan. Allah Ustaz. Habis sholat, salam kanan ini, bukannya zikir, tidur. Itu setan tuh. Ada nggak? Banyak. Habis sholat, salam kanan, tidur. Ngaji ini tempat Raudhatul Jannah, taman surga. Kok tidur, antum? Di taman surga. Raudhatul Jannah ini, tempat pengajian. Kok tidur, antum? Ya Allah. Hilang tuh kenikmatan itu, hilang. Ya, kalau mau tidur bukan di sini tempatnya. Antum di rumah jangan ngaji, jangan jangan datang. Kan ganggu yang lain. Kadang-kadang ada yang ngorok lagi. La haula wala quwata illa billah. Yang sholat begitu juga ada, habis sholat zikir, boleh zikir, ngorok. Kan ganggu yang lain, dosa dia ganggu orang lain. Antum jangan. Antum ngaji. benar-benar ini nikmat wahyu Allah, Quran Sunnah, ada pahami salaf yang diajarkan. Jangan tidur, jangan. Cukup tidur 1 jam, 2 jam malam cukup sudah. Untuk ngaji ini manfaat, untuk dapat ilmu. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita di poin yang ke-63. Iya. Poin yang ke-63 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya lihat bukunya. Yang hadir dan juga yang ikut kajian ini di mana aja, lihat bukunya. Dan dicatat nanti. Ahlussunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Ahlussunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Ruqa adalah bentuk jamak dari ruqyah. Artinya adalah doa perlindungan yang biasa dipakai sebagai jampi bagi orang sakit. Doa itu bisa berasal dari Al-Quran atau As-Sunnah atau selain dari keduanya, yang dikenal mujarab dan dibolehkan secara syar'i. Ruqyah dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ia berkata, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'radu alayya ruqakum la ba'sa biruqa malam yakun fihi syirkun. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ruqyah tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu an. Artinya di masa jahiliyah sudah ada ruqyah-ruqyah. Jambi-jambi. Nabi menyebutkan bahwa ruqyah-ruqyah itu syirik. Antum lihat di halaman sebelumnya tentang Ahlussunnah melarang memakai jimat. Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalat syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jambi-jambi, jimat dan tiwala syirik. Di sini sahih dari Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menyebutkan secara umum ruqyah-ruqyah itu. Maka Nabi suruh tunjukkan dulu. Karena ruqyah-ruqyah atau jambi-jambi yang dibaca di zaman jahiliyah ada syirik. Karena minta bantuan kepada siapa? Kepada jin, kepada syaitan mereka. Minta bantuannya. Makanya Nabi suruh, i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan dulu ruqyah kamu kepada aku. Jadi tunjukkan apa yang dibaca. Baru Nabi mengatakan la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak apa-apa meruqyah itu selama dalamnya tidak ada kesyirikan. Imam Al-Khattabi rahimahullah yang wafat tahun 380 Hijriah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan melakukan ruqyah dan membolehkannya. Artinya memerintah melakukan ruqyah dan membolehkannya. Kalimat memerintah itu artinya anjuran maksudnya. Ketika ada seorang yang terkena gangguan, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man istata'a adukum ayan fa'ahu akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, dan dilakukan falyaf'al. Hadis riwayat Muslim. Dia dianjurkan kalau memang ada orang yang perlu dibantu untuk diruqyah, ya kita bantu. Dan Nabi membolehkannya. Ada Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan. Yang pertama adalah ruqyah dilakukan dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, atau namanya, atau sifatnya, atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada penyakit tersebut. Harus dilakukan dengan kalamullah, dengan Quran. Yang kedua harus dilakukan dengan bahasa Arab. Ruqyah dilakukan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Ini semua untuk menghindari jampi-jampi yang enggak jelas. Kan banyak orang ketika dia meruqyah dia jampi-jampi, atau orang-orang yang orang-orang tua dulu banyak mengobati, enggak jelas siapa yang dibaca. Kita suruh lafadzkan yang jelas, enggak jelas juga, bukan ayat, bukan hadis. Nah, berarti dia minta tolong kepada siapa? Kepada syaitan, kepada jin. Ya. Jadi harus diucapkan dengan mana yang jelas dan dapat dipahami. Orang-orang jahiliyah mengucapkan dengan makna-makna yang enggak jelas. Ya. Jampi-jampi. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya, memohon pertolongan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Atau dia menggunakan nama jin. Atau raja-raja jin dan semacamnya. Di zaman jahiliyah ada. Di zaman Nabi juga ada. Zaman sesudah juga ada sampai sekarang. Orang yang menggunakan ruqyah dengan menggunakan nama jin atau raja jin. Sampai sekarang masih ada. Itu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini mengandung sesuatu yang haram. Karena dia minta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Ruqyah ini sebagai sarana aja. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Fa idza maridtu tawashfin. Idza maridtu tawashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tidak disebutkan apabila Allah memberikan sakit, tidak. Tapi apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita ingat tuh, bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfi, dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 80. Jadi setelah Nabi Ibrahim berlepas diri dengan apa yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya, mereka menyembah kepada selain Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa innahum adu'ul li ila rabbil alamin, semuanya itu yang kalian sembah itu musuh aku kecuali Allah Rabbul Alamin. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu Allah yang telah menciptakan aku dan Allah menunjuki aku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, yaitu Allah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah menyembuhkan. Walladhi yumituni tsumma yuhyin, dan Allah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Walladhi atma'u yaghfirali khathiyati yawmiddin, dan Allah yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku nanti di hari pembalasan. Di dalam surah Asy-Syu'ara dari mulai ayat 77 sampai seterusnya. Ya, kita bisa lihat itu. Sampai ayat 89. Ya. Jadi syahid yang saya bawakan di sini yaitu ayat 80-nya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi hanya dengan izin Allah. Artinya ruqyah itu sendiri tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah SWT. Apakah sesuatu yang bermanfaat atau mudarat itu tidak akan membahayakan semuanya kecuali dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Atas sihir Allah menyebutkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bidzillah, dan mereka tukang-tukang sihir enggak bisa memberikan bahaya kepada seorang pun juga kecuali dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Jadi yang berkuasa mutlak itu hanya Allah SWT. Jika kita sebutkan, jadi ini 6 beberapa syarat yang terpenuhi dalam waktu yang dibolehkan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ruqyah itu menjadi haram. Jika seseorang meyakini bahwa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang berpengaruh mutlak, maka ia menjadi musyrik dengan tingkat syirik besar. Dan jika ia percaya bahwa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor yang menyertai kesembuhan, maka ia akan menjadi musyrik dengan tingkat yang kecil. Kalau dia mengatakan bahwa ruqyah inilah yang menyembuhkan, bukan Allah, tapi ruqyah, maka syirkun akbar ini. Tapi kalau dia katakan yang menyembuhkan Allah, cuma ruqyah ini sebagai sarana, dia mengatakan bahwa ruqyah menyembuhkan, menyembuhkan ruqyah, tapi tetap yang menyembuhkan Allah. Keyakinan ruqyah menyembuhkan juga ini syirik kecil. Karena tetap yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Kemudian disebutkan yang kelima itu tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Kemudian yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sirinya, tapi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, maka ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang kedua, ruqyah yang bid'ah, yaitu ruqyah yang kehilangan salah satu syarat tersebut, yakni dia tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, maknanya tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Ini ruqyah yang bid'ah ini, maknanya tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Yang ketiga, mengandung unsur syirik, menggunakan nama jin atau raja jin atau kata yang tidak bermakna atau berupa huruf-huruf terpotong-potong dan semacamnya. Dan ini masih ada sampai sekarang yang seperti ini. Yang keempat, apabila dipercaya bahwasanya ruqyah itu mempengaruhi dengan kekuatannya sendiri sekalipun ia telah memenuhi syarat tersebut. Artinya ini termasuk yang beda, karena dia meyakini ruqyah itu berpengaruh dengan sendirinya. Ini enggak boleh, tetap semua berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ini tentang syarat-syarat ruqyah ini saya ambil dari kitab Al-Madkhal li Dirasati Al-Aqidah Al-Islamiyah ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Antum bisa lihat Al-Madkhal Al-Aqidah Islamiyah ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Dr. Buraikan. Adapun untuk yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman, sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran yang menyambah kerugian. Kemudian menggunakan doa dari Rasulullah SAW yang sahih. Saya akan bacakan dari buku Doa dan Wirid. Kalau yang bawa bukunya, dilihat di buku Doa dan Wirid. Menjelaskan tentang ruqyah ini berkaitan dengan penyakit kita ini. Setiap manusia itu ada cobaan dan ujiannya, ya ada banyak juga di antara kita yang terkena penyakit. Yang kita ingat bahwa itu cobaan, ujian dan penyakit itu akan menghapuskan dosa kita. Sebutkan di buku sebelum saya bawakan penjelasan tentang ruqyah, saya sebutkan dulu di antara hikmah dan faedah seseorang itu diberikan penyakit. Di buku Doan Wirid mulai halaman 407 cetakan yang ke-34. Sebab Allah tetap akan menguji. Pada pekan yang lalu juga sudah saya bawakan itu pertanyaan dari seorang, sampai kapan kita dapat ujian? Sampai kapan? Sampai mati. Tetap manusia akan diuji oleh Allah, pasti itu. Dan ujian itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Dan Allah akan uji manusia dengan kebaikan dan juga dengan kejelekan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 168. Kalau yang bawa buku doa wiridnya dibuka, kalau yang enggak bawa dicatat. Di surah Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imamul Mufassirin, yang wafat tahun 310 Hijriah, dalam tafsir mengatakan, kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan, kesenangan dunia dan kelapangan rezeki. Ini dimaksud dengan al-hasanat, kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan as-sayyi'at, yaitu keburukan, maksudnya kesempitan dalam kehidupan, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, musibah, dan sedikitnya harta. Sedangkan maksud la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, maksudnya kembali taat kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat dari semua dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian dalam tafsir Mukasir disebutkan, kami menguji mereka dengan kemudahan, kesulitan, harapan, rasa takut, kesehatan, dan bencana. Ibnu Katsir di juz yang ketiga, yang ditahqiq oleh Sami bin Muhammad As-Salamah. Kemudian hikmah dan faedah penyakit. Jadi penyakit itu ada hikmahnya, ada faedahnya. Ibnu Qayyim bahwa faedahnya itu lebih dari 1000 faedah, 1000 hikmah. Berbagai macam cobaan, ujian, penyakit, penderitaan, kesulitan, serta kesengsaraan mengandung banyak manfaat dan hikmah. Di antaranya, hikmahnya, yang pertama, yaitu kita disuruh sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Ketika seorang mendapatkan kesusahan, kesulitan, kesedihan, termasuk tadi penyakit atau diganggu oleh setan, ini cobaan, ujian bagi dia. Karena ada orang yang terus diganggu oleh setan. Ini kewajiban dia untuk sabar. Yang nanti ada untuk berobat yang nanti saya akan sebutkan. Dia harus sabar. Dan hadisnya sudah saya bawakan pada pekan yang lalu. Yaitu ajaban li amr mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakara fakan khairanna wa in asabatu dharra'u sabara fakan khairanna. Dan Nabi sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua kebaik. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Apabila ditimpa kesulitan, kesusahan, penyakit, dia sabar dan itu baik buat dia. Dan ini hanya untuk orang mukmin, enggak diberikan kepada yang lainnya. Dan di sini sahih riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Dan hidup ini pasti diuji oleh Allah. Enggak mungkin orang itu enggak diuji, enggak mungkin, siapa aja dia, hatta dia orang yang paling soleh. Justru orang yang paling soleh lebih banyak ujiannya. Para anbiya wa rasul alaihi salatu wasallam paling banyak ujiannya. Kemudian setelah itu para sahabat, kemudian sebagainya. Dan Allah pasti akan uji, karena Allah berfirman dengan sumpah. Nah itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh selawat dan rahmat dari Allah mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, masathumul ba'sa wad-dara, mereka itu ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Kata Al-Habib Ibnu Katsir, cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, musibah dan bencana. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, di antara hikmah kita mendapatkan penyakit, cobaan, ujian untuk menghapuskan dosa. Hikmah yang kedua apa? Untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi ketika ada cobaan, ujian, musibah, kita ingat gitu, bahwa ini untuk menghapuskan dosa. Karena kita ini setiap hari banyak berbuat apa? Dosa. Karena Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan dengan perbuatan dosa-dosa kamu, dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau umpamanya musibah, kalau seandainya Allah mau azab kita, ya kita sudah enggak ada ini. Tapi Allah banyak memberikan maaf gitu. Artinya Allah membalas dengan cobaan itu cuma sedikit aja dari dosa-dosa kita. Kalau semua dosa kita dibalas, udah binasa kita. Ini menunjukkan tentang bahwa Allah itu Arhamur Rahim, sangat sayang kepada kita. Sedikit aja kita dikasih cobaan ujian ini, atau berupa penyakit sedikit itu, dosa kita udah banyak. Tapi yang harus kita ingat bahwa cobaan, ujian, musibah, petaka yang kita alami itu akan menghapuskan dosa kita. Dan nikmatnya orang mukmin itu apa aja yang menimpa kita itu menghapuskan dosa kita. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyiati kama tahuttu syajaratu waraqaha syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit atau yang sejenisnya maka Allah menggugurkan dosa-dosa bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, orang mendapatkan penyakit itu enggak selamanya sakit. Justru musibah itu sebagian ulama mengatakan apa? Ni'mah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masa'ibu ni'mah. Al-masa'ibu ni'mah. Musibah itu ni'mah. Kata beliau. Bahkan nanti ada disebutkan bahwa ada orang yang bahagia dengan musibah itu sebagaimana dia mendapatkan kesenangan. Kenapa? Dihapuskan dosanya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syauqati yushaqwa illa kafar Allah biha khataya min khatayahu." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, penyakit yang terus menerus, penyakit yang terus menerus, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, maka Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an. Artinya seorang muslim timpa keletihan, penyakit yang terus menerus, kesusahan, itu kesedihan sampai duri yang menusuknya, Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya. Ini adalah Sahih Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazan hatta alham yuhammuhu illa kufira bihi min sayyi'atihi." Tidaklah seorang mukmin tertimpa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, kesedihan, bahkan sampai pada kesusahan yang menyulitkan dirinya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Kata wasab di sini, mayusibul mu'mina min wasabin. Wasab itu artinya sakit yang terus menerus. Sakit yang terus. Seorang mukmin yang tertimpa sakit terus menerus itu menghapuskan dosa dia. Kemudian hamin yuhammuhu atau yahummuhu, arti sesuatu yang menyusahkannya. Jadi ada yang memberikan harokatnya yuhammuhu, ada yang yahummuhu, artinya sesuatu yang menyusahkannya. Illa kufira bihi min sayyi'atihi, maka Allah akan hapuskan sebagian kesalahannya. Di sini Sahih Muslim. Sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa segala apa yang menimpa seorang mukmin berupa kesedihan, kesusahan, penyakit atau bahkan kematian, semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi, dia bertanya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada seorang laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Apa yang kami peroleh? Kami sakit parah ini. Apa yang kami peroleh dari penyakit ini?" Beliau menjawab, "Salam, pengampunan dosa, dihapuskan dosanya." Kemudian Ubay bertanya lagi, "Meskipun penyakit itu sedikit." Beliau mengatakan, meskipun duri yang kena, jadi seorang muslim kena duri, itu menghapuskan dosa dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa mali hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khati'atun." Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pun pada dirinya. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan sahih. Kalau yang tadi hadis Abu Sa'id dan Ubay, meskipun kena duri, itu hadisnya hasan dari Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Kalau yang tadi, tetaplah bala bencana menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah, dia tidak membawa dosa. Ini hadisnya hasan sahih. Riwayat Tirmidzi, Al Hakim dan Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yabtali 'abdahu bis-saqam hatta yukaffira dhalika 'anhu kulla dhanbin." Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hamba-Nya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu, perhatikan tuh, ini hiburan nih bagi orang sakit gitu. Dan banyak orang sakit yang mengeluh, bahkan mengeluh kepada semua orang dia sakitnya. Kalau saat di rumahnya, ya karena dia satu rumah, gak ada masalah, orang serumah tahu. Tapi orang lain tahu, sampai di WA, "Saya lagi sakit ini, anak saya sakit, ini sakit." Jangan kasih tahu orang, jangan. Allah memberikan cobaan, ujian dengan penyakit itu untuk apa? Untuk apa? Pertama, untuk menguji iman kita, benar apa tidak iman kita, jujur atau tidak. Yang kedua, menghapuskan dosa kita. Yang ketiga, untuk mengangkat derajat kita. Yang keempat, agar kita nanti datang di hari kiamat dalam keadaan kita enggak punya dosa. Itu kenikmatan yang luar biasa, dimasukkan ke surga. Jadi jangan menceritakan sakit pada orang, jangan. Jangan antum cerita susah, jangan ceritakan. Ketika susah, Allah sedang uji. Ketika Allah uji kita, berarti Allah itu apa? Sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Akhrajahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Diuji oleh Allah. Barang siapa yang redha, Allah redha padanya. Barang siapa yang murka, Allah murka padanya. Jadi jangan antum adukan. Kemudian lagi, yang ketiga, di antara manfaat atau hikmah diberikan penyakit, ditulis dan dicatat sebagai kebaikan dan derajat ditinggikan. Di antara faedah penyakit, jika orang itu bersabar, dituliskan kebaikan, diangkat derajatnya. Nabi bersabda SAW, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha ila kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab tadi, dengan sebab cobaan, ujian itu atau terkena duri itu, diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian dihapuskan satu kesalahan. Hadis ini sahih dari Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bahkan ketika ada seorang yang dia, Allah akan berikan kedudukan nanti di sorga, tapi untuk bisa mencapai sorga itu belum bisa dicapai dari amalnya, karena amalnya sedikit. Dari sholatnya 5 waktu, sholat sunatnya, dari puasanya, baru sedikit untuk bisa mencapai derajat sorga itu. Karena bagaimana untuk bisa mencapai sorga itu? Allah uji dia. Dengan apa? Dengan penyakit. Dengan berbagai cobaan. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai derajat sorga itu. Nabi bersabda, SAW, inna rajula la yakunu lahu inda Allahil manzila. Fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allah yabtalihi bima yaqrahu hatta yuballighahu iyyaha. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Sungguh seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Namun tidak ada satu amal yang dapat mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ingat, Allah mengujinya dengan sesuatu yang dia tidak sukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Hadis ini sahih, riwayat Abu Ya'la, juga Ibn Hibban dan Hakim, dan sanadnya sahih. Jadi ada yang diuji oleh Allah yang dia enggak suka. Cobaan, ujian, ya umumnya hati manusia enggak suka. Gitu. Tapi tetap Allah uji, dan dia harus redha dengan ujian itu. Kemudian yang keempat, di antara hikmah diberikan penyakit, cobaan, ujian, yaitu untuk dimasukkan ke dalam sorga. Jadi Allah ingin masukkan dia ke dalam sorga. Dalam hadis qudsi yang hasan riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, Ibn Adam, in sabarta wa ihtasabta inda sadmati al-ula lam arda laka thawaban duna jannah. Wahai anak Adam, apabila engkau sabar dan mencari ganjaran pada saat awal musibah yang menimpa kamu, maka aku tidak meridhai pahala bagimu kecuali surga. Hadis ini hasan dari Ibnu Majah. Jadi pertama kali kena musibah, penyakit atau apa aja, sabar. Karena kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pertama kali kena. Gitu. Itu yang punya mobil coba lihat dong. Itu ganggu itu. Yang punya mobil coba. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang seorang yang kematian anaknya, dan dia sabar. Anaknya meninggal, sabar dia. Dia tidak kurniaha, tidak merata, tidak menjerit-jerit, tidak segala macam. Sabar. Maka Allah berikan kepada orang ini surga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata walul abdi qala Allahu ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada abdi?" Fayaqulun na'am, fayaqulun na'am. Fayaqulu qabadtum thamarata fuadihi, fayaqulun na'am. Fayaqul, "Madza qala abdi?" Fayaqulun, "Hamidaka wastarja'a." Fayaqulu Allah, "Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Benar, jawab mereka. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Benar, jawab mereka. Allah kembali bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Yang penting di sini, anaknya meninggal, dia menjawab, dia memanjatkan pujian kepada Allah. Kemudian dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ucapkan alhamdulillah innalillah. Dia ucapkan kalimat itu. Dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di sorga dan namakanlah dengan baitul hamdi. Artinya rumah pujian. Namakan dengan baitul hamdi, rumah pujian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibn Hibban dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Makanya ketika ada orang yang anaknya meninggal dunia, dia sabar, maka Allah akan ganti dengan sorga. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu Allah Ta'ala, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'an, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahlil dunya, thumma ihtasabahu ila al-jannah." Allah berfirman, ini hadis Al-Qudsi. Allah berfirman, "Tidak ada balasan yang lebih pantas sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia kemudian ia mengharap pahala dengan musibah itu, melainkan aku akan ganti dengan sorga." Dan ceritanya sorga. Begitu juga Rasulullah bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla qala idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara wahtasaba awadtuhu minhuma aljannah." Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala, maka niscaya aku menggantikan keduanya dengan sorga. Yang dimaksud dengan dua hal yang dicintainya adalah kedua matanya. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah dengan matanya, tadinya melihat jadi buta dia, maka Allah ganti dia dengan sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Tirmidzi. Kemudian saya sudah pernah sampaikan juga pada pekan yang lalu tentang wanita hitam yang dijamin masuk surga. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita penghuni surga?" Wanita hitam ini, dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan dan terbuka auratku, doakanlah untuk aku." Nabi berkata, "Jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu sorga. In sabarti walakil jannah." Kalau kamu sabar, bagi kamu sorga. Kemudian, kalau kamu mau, aku berdoa agar Allah menyembuhkan kamu. Asbir. Saya bersabar ya Rasulullah. Saya sabar. Cuma, wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku agar auratku tidak terbuka, tidak tersinggap ketika ayan." Maka doakan Nabi. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima di antara hikmahnya, membawa keselamatan dari api neraka. Ketika orang dia diuji dengan cobaan-cobaan, penyakit dan segala macam, dia sabar dan redha, maka itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya ketika antum kena penyakit demam, jangan mencaci maki demam. Demam, minum obat, sembuh, demam lagi, minum obat sembuh terus. Ini penyakit demam merupakan apa? Dari api neraka. Supaya apa? Supaya kita nanti terhindar dari api neraka. Kata Nabi SAW, al-humma haddu kulli mu'min minan nar. Sakit demam itu bagian dari setiap mu'min yang disegerakan dari api neraka. Artinya dengan dia kena penyakit demam itu, mudah-mudahan Allah akan lindungi dia dari api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bazzar. Jadi orang tidak boleh mencaci penyakit demam. Karena Rasulullah SAW pernah menyinggung seorang yang menderita penyakit demam, kemudian nasihatinya agar tidak mencela penyakit itu. Kata Nabi SAW, la tasubbil humma, la tasubbil humma, la tasubbil humma, fa innaha tuzhibu khataya bani Adam kama yuzhibul kiru khabathal hadid. Jangan kalian mencaci maki penyakit demam, karena sungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana apa tungku api menghilangkan kotoran besi. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hikmah yang keenam diberikan kita cobaan, ujian penyakit, dan terhikmahnya mengembalikan hamba kepada Allah dan mengingatkan kelalaiannya. Besar sebenarnya manfaat penyakit, cobaan, ujian, kesulitan, kesusahan, itu banyak manfaatnya. Supaya apa? Seorang hamba itu kembali kepada Allah supaya dia ingat dari lalainya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42. Surah Al-An'am ayat 42. Dicatat, antum catat, jangan tidur, jangan tidur. Ini majlis ilmu. Taman-taman surga, jangan tidur. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kalian. Sungguh kami telah utus rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah mengatakan, al-ba'sa adalah ujian yang ditimpakan atas mereka berupa kemiskinan dan kesempitan dalam kehidupan. Al-dharra yaitu ujian yang ditimpakan berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh mereka yang tadinya sehat. Adapun la'allahum yatadarra'un artinya ialah dengan keadaan mereka seperti itu semoga muncul kemauan untuk tunduk kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mencintai Allah, dan dia merendah diri dan taat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah memberikan ujian kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah, agar taubat. Dan juga penyakit itu akan menyadarkan orang, dia sadar nanti bahwa dia ini banyak salah, banyak dosa yang selama ini dia sombong. Bahkan penyakit itu bisa membersihkan apa? Hati manusia yang tadi dia angkuh, sombong, merasa tinggi, merasa hebat, merasa kuat. Begitu dikasih penyakit, dia tahu bahwa dirinya lemah, bahwa dia gak punya apa-apa. Kembali dia kepada Allah Ta'ala. Itu banyak manfaatnya. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, musibah yang membuat ingat kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kamu lalai. Dan dengan penyakit itu kita akan ingat. Di antara yang ketujuh, di antara hikmahnya, mengingat nikmat-nikmat Allah yang lalu dan yang ada sekarang ini. Mengingat nikmat-nikmat yang lalu dan sekarang ini. Berarti dengan penyakit itu kita akan nikmat, nikmat Allah luar biasa, enggak kehitung udah. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa itu enggak kehitung nikmat itu. Kalau dikasih penyakit paling sehari, sepekan, sebulan, setahun, tapi nikmat kan puluhan tahun diberikan. Nikmat itu puluhan tahun. Kalau ini penyakitnya sebentar Allah kasih. Dan itu pun banyak hikmahnya. Allah kasih penyakit, kasih kesusahan, kesulitan, banyak hikmahnya. Dan diberikan ganjaran pahala seperti yang sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian yang ke-8, di antara hikmahnya lagi yang ke-8, supaya kita ingat kepada saudara-saudara kita yang sakit. Dengan kita dikasih penyakit, kita akan ingat tuh banyak orang yang sakit seperti kita. Kalau kita ke rumah sakit, kita bisa lihat tuh orang yang lebih parah dari kita banyak tuh, ribuan, bukan satu, ribuan yang sakit di rumah sakit itu ribuan. yang lebih parah dari kita, yang lebih susah dari kita, yang lebih pedih daripada kita. Makanya dengan itu kita akan sabar dan redho dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Juga ketika kita susah, sulit dalam kehidupan, masih banyak jutaan orang yang lebih susah daripada kita. Sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, yang terakhir hikmahnya, mensucikan hati dari berbagai penyakit. Membersihkan hati dari berbagai penyakit. Bahwa ketika orang sehat itu, mesti orang itu sombong, bangga, ujub, angkuh, segala macam lah, sudah. Dengan dia diberikan sehat. Tapi ketika dikasih penyakit, atau dia susah, atau dia di PHK, atau dia bangkrut dagangannya, nah itu ada hikmah yang besar. Dengan itu cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, tidak dengki, tidak membanggakan diri, dan dia pasrah kepada Allah. Kemudian kembali, kan banyak yang kembali. Kemudian dia sholat ke masjid, dia ngaji. Yang tadi gak pernah ngaji, seumur hidup gak pernah ngaji. Ketika dapat cobaan ujian, baru dia mau ngaji. Yang selama ini gak pernah sholat, sekarang sholat berjamaah. Yang tadi gak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadinya dia gak pernah datang ke rumah orang tuanya, sekarang datang ke rumah orang tuanya. Banyak hikmahnya dengan penyakit itu. Bahkan kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau, hati dan ruh bisa mengambil manfaat dari penderitaan dan penyakit yang merupakan urusan yang tidak bisa dirasakan kecuali jika dalamnya terdapat kehidupan. Kesehatan hati dan ruh tergantung pada penderitaan badan dan kesulitan yang menimpanya. Di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wa Ta'lil di juz yang kedua. Jadi ruhnya akan merasakan tuh, hati akan merasakan dengan dikasih penyakit, kesusahan, kesulitan tuh akan terasa itu, terbina ruh ini untuk kembali kepada Allah. Gitu. Untuk tunduk kepada Allah, untuk pasrah kepada Allah, untuk tawakal kepada Allah, untuk tawadhu dan yang lainnya. Banyak hikmahnya. Gitu. Dengan penyakit itu. Kemudian yang ke-10, penyakit itu merupakan nikmat dan anugerah. Ke-10, bahwa penyakit itu merupakan nikmat dan anugerah. Kenapa dikatakan demikian? Karena cobaan dan ujian merupakan nikmat. Maka orang-orang yang soleh justru gembira ketika mendapatkan cobaan. Subhanallah. Orang-orang soleh bergembira ketika mendapatkan cobaan. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tertimpa cobaan ujian, tidak ada bedanya dengan mendapatkan kesenangan. Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa cobaan yang dialami para nabi alaihi mussalatu wassalam serta orang-orang soleh antara lain berupa penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian Nabi bersabda SAW, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir raha. Saya ulangi lagi, wa in kana, kata Rasulullah SAW, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir raha. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar bergembira saat mendapatkan cobaan, ujian, penyakit sebagaimana salah seorang di antara kalian bergembira saat mendapatkan kelapangan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Disebutkan oleh Syalban dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Jadi, di antara hikmah ya, ada 10. Ya, masih banyak lagi. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali siapa? Allah. Nabi bersabda sallallahu "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Jadi setiap penyakit mesti apa? Ada obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu, kata Nabi. Ada yang tahu, orang yang tahu, ada yang tidak tahu, orang tidak tahu. Alimahu man alimahu, ada yang tahu obatnya, tapi ada yang tidak tahu, kata Nabi. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya. Enggak mungkin Allah zalim. Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Pasti, itu pasti. Karena Nabi bersabda SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Hadis ini sahih dari Bukhari. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda SAW, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'u da' bara'a bi idznillahi 'azza wa jall. Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu sembuh dengan izin Allah. Hadis ini sahih dari Muslim dari sahabat Jabir. Artinya kadang-kadang ada obat yang dia sama obatnya dengan dan penyakit sama, tapi yang ini sembuh, yang ini enggak sembuh. Ini untuk ketentuan Allah dan hikmahnya sangat besar. Kenapa yang ini sembuh, ini enggak sembuh? Itu sudah urusan Allah SWT. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah menyembuhkan. Dan yang kita ingat lagi bahwa kesulitan, kesusahan, bencana, petaka, penyakit, ini yang menghinakan hanya satu, yaitu Allah. Maka bab ini penting dalam menjaga akidah kita, bahwa tetap berobat, yang menyeru berobat siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Yang menyeru berobat adalah Rasulullah SAW. Kita berobat sesuai dengan syariat, tapi jangan kemudian kita meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan. Jangan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pekan depan antum bawa juga syara akidah dan doa wirid. Wassalamu'alaikum Muhammadin SAW. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.